Hasrat pun meronta merebak dalam tengah. Adilkah dunia bawa ku melangkah? Tatap cermin diri cari jawab akan tanya. Gelap hampa tiada. Sudah hapus saja bila ragamu.